sebutkan dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim Tuhan contohkan, ia adalah insan teladan, mengajar putranya mengesahkan Tuhan. Suatu kisah telah dicontohkan, ia berjalan dengan putranya, kuda di danau.